السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، جعلنا الله وإياكم من المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita kembali melanjutkan pada malam hari ini pengajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita masih dalam pembahasan kitab At-Taharah dalam bab At-Tayammum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum menyapu di atas perban, seperti hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, demikian pula hadis Jabir bin Abdullah yang telah kita jelaskan bahwa kedua riwayat ini telah dilemahkan oleh para ulama dan tidak bisa saling menguatkan, disebabkan karena banyaknya jalan dari hadis ini yang sangat lemah sekali. Sedangkan riwayat-riwayat yang sangat lemah tidaklah bisa dijadikan sebagai penguat untuk mendukung riwayat-riwayat yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama mengingkari hadis ini dan mereka menyatakan kelemahannya. Di antaranya adalah Ibnu Hazm rahimahullah taala, dan beliau berbicara sedikit dari pentafsilan perincian dalam kitab beliau Al-Muhallah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu pula terjadinya ikhtilaf perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum orang yang dalam keadaan sakit sehingga dia membalut sebagian dari anggota tubuhnya tersebut dengan pembalut perban. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan dia tetap wajib untuk mandi apabila dia berhadas besar, dan adapun yang dibalut tersebut cukup disapu saja. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan dia tetap mandi, adapun bagian yang dibalut dan diperban tersebut tidak diapa-apakan, tidak disapu. Disebabkan karena hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang menyapu di atas pembalut perban adalah lemah, sehingga tidak diapa-apakan. Dan sebagian dari kalangan para ulama, dan ini wallahu a'lam bissawab, adalah mazhab yang kita pilih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberatkan mereka, sehingga apabila mereka dalam keadaan berhadats besar dan mereka membalut sebagian dari tubuh mereka yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk membasuhnya, maka cukup bagi mereka untuk bertayamum. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Jarud dalam Muntaqa, dan dihasankan oleh Al-Allamah Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, ketika ada seorang yang meninggal disebabkan karena dia mandi dan dia membalut sebagian dari tubuhnya tersebut. Ketika dia mandi maka menyebabkan dia binasa dan meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang tersebut, "Ma lahum qatalhumullah." Ada apa mereka? Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Qad ja'ala Allahu lahum as-sa'ida aw at-tayammuma tahura. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi orang-orang yang demikian itu as-sa'id, tanah, atau tayammum sebagai alat untuk bersuci. Dan orang demikian pula termasuk dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin. Dan apabila kalian dalam keadaan sakit, dan dia tergolong ke dalam orang-orang yang dalam keadaan sakit tersebut, maka diizinkan bagi mereka untuk bertayamum. Kita lanjutkan kembali ke hadis yang berikutnya, dan ini adalah hadis yang terakhir yang disebutkan dalam bab tayamum dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram dalam bab tayammum. Wa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau dan ayahnya, sebab kedua-duanya adalah termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas telah kita jelaskan dahulu, beliau salah seorang sahabat yang faqih, alim, dan termasuk rujukan dalam ilmu tafsir. Berkat dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, dalamkanlah dia dalam hal agama dan ajarkanlah kepada dia ilmu tafsir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, minas sunnati, termasuk dari sunnah, apabila seorang sahabi mengatakan, salah satu dari sahabat Nabi SAW mengatakan, termasuk dari sunnah, tanpa disandarkan kepada siapa, sunnah siapa itu, maka apabila disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada yang lain. Sebab apabila yang dimaksud adalah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan dikhususkan. Misalnya dikatakan, hadza min sunnati Abi Bakar Siddiq, ini dari sunnahnya Abu Bakar Siddiq, atau ini dari sunnahnya Umar bin Khattab, atau ini dari sunnahnya Utsman bin Affan. Namun tatkala tidak dikhususkan, disebutkan secara mutlak, minas sunnati, termasuk dari sunnah, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam hal ini telah terdapat pernyataan-pernyataan yang jelas dari beberapa sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula kalau tabi'in. Kalau tabi'in, misalnya Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan minas sunnati, termasuk dari sunnah. Maka juga kalau mereka menyebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau ada seorang tabi'in mengatakan minas sunnati, termasuk dari sunnah, maka ini menunjukkan bahwa hadisnya dihukumi sebagai hadis yang mursal. Karena yang namanya hadis mursal, yaitu seorang tabi'i meriwayatkan langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Abdullah bin Abbas mengatakan minas sunnati, maka ini menunjukkan bahwa ini termasuk dari hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Alla yusalli ar-rajulu bitayammumi, bahwa tidaklah seseorang itu salat dengan tayammum illa salatan wahidatan, kecuali satu kali salat. Yakni apabila seorang tidak mendapatkan air, maka tayammum ini kedudukannya sebagai pengganti wudu dalam keadaan darurat. Sehingga apabila telah tiba waktu sholat, diperbolehkan bagi mereka tayammum bagi yang tidak mendapatkan air. Nah, ketika selesai sholat, maka batal tayammumnya berdasarkan riwayat ini, yang nanti akan kita jelaskan kedudukan riwayat tersebut. Sehingga selesai salam, selesai sholat tersebut, maka batallah tayammumnya, dan dia kembali dalam keadaan berhadas. Sehingga kalau dia ingin sholat lagi, maka dia harus tayammum lagi. Ingin sholat lagi, dia harus tayammum lagi. Setiap sholat yang telah dia akhiri dengan salam, dia tutup sholatnya dengan salam, maka ketika dia hendak sholat kembali, dimulai dengan takbiratul ihram, dia harus tayammum lagi. Ya, demikian kandungan dalam riwayat ini. Maka kata beliau, termasuk dari sunnah seseorang tidaklah sholat dengan tayammum kecuali satu kali sholat. Thumma yatayammamu lissolatil ukhra, kemudian dia bertayammum untuk sholat yang berikutnya, sholat yang lainnya. Rawahu Ad-Darqutni bi isnadin dhaifin jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang sangat lemah sekali. Jadi bukan hanya dhaif, tapi jiddan, ada tambahan jiddan, sekali, sangat lemah sekali. Maka hadis ini yang merupakan hadis penutup dalam bab tayammum dari kitab Bulughul Maram adalah merupakan hadis yang telah dihukumi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala sebagai hadis yang sangat lemah sekali. Dan memang demikian. Hadis ini kelemahannya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanad, yang kedua dari sisi matan, kandungan hadis yang disebutkan dalam riwayat ini. Dari sisi sanad hadis ini telah disebutkan oleh Al-Hafidz bahwa hadis ini sanadnya sangat lemah sekali. Di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Al-Hasan bin Umarah. Al-Hasan bin Umarah ini, walaupun dia dikenal pada zamannya seorang yang ahli ibadah, punya kemuliaan dalam hal ibadah, akan tetapi buruk hafalannya. Dan terkadang ngawur dalam meriwayatkan hadis-hadis, sehingga para ulama melemahkannya. Di antaranya Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan terlebih-lebih Imam Al-Jarh wa Ta'dil Syu'bah ibn Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala. Beliau, cercaan beliau terhadap Al-Hasan bin Umarah sangat keras sekali, sampai-sampai beliau menghukumi bahwa Al-Hasan bin Umarah ini adalah seorang pendusta. Ketika ditanya, apa tandanya, kenapa engkau mengatakan bahwa Al-Hasan bin Umar seorang pendusta? Kata Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, aku mengatakan bahwa dia seorang pendusta disebabkan karena aku mendapati dia meriwayatkan hadis-hadis dari Al-Hakam yang riwayat tersebut tidak ada asalnya. Bahkan suatu ketika Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala membuktikan sendiri. Dia mendengarkan beberapa riwayat dari Al-Hasan bin Umarah. Al-Hasan bin Umarah meriwayatkan hadis dari Al-Hakam. Maka setelah itu Syu'bah mendatangi Al-Hakam yang ketika itu masih hidup. Nah, lalu dia tanyakan, apakah betul engkau pernah meriwayatkan hadis-hadis ini? Kata Al-Hakam, la, sama sekali tidak. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak pernah mendengarkan. Maka dari sini Syu'bah menghukum bahwa orang ini pendusta. Nah, maka ikhwan fiddin azakumullah, makanya para ulama menghukumi riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang mungkar. Naam, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah menyatakan bahwa dia riwayat hadis ini adalah lemah sekali. Demikian pula dari sisi matan, kandungan hadis ini yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, ya, yang menjelaskan bahwasannya at-tayammum statusnya sebagai tahur, pensuci, penghilang hadas, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan dahulu. Hadis Jabir bin Abdullah, hadis Abi Hurairah, hadis Abi Dzar, yang menjelaskan bahwasannya at-tayammum adalah tahur, mensucikan. Ya, sampai kata Rasulullah SAW, wa illam yajidil ma' asyara sinin, walaupun dia tidak mendapati air 10 tahun lamanya. Nah, fa idza wajadal ma' falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Kalau dia sudah mendapatkan air, barulah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyentuhkan tubuhnya itu dengan air. Berarti selama dia tidak mendapatkan air, maka statusnya tayammum tersebut adalah menduduki kedudukan al-wudu ataukah al-janabah, mandi junub, dalam artian mensucikan al-hadatsul akbar wal hadatsul asghar, hadats yang kecil dan hadats yang besar. Oleh karena itu jumhur dari kalangan para ulama masih saja mereka menghukumi bahwa apabila seorang tidak mendapatkan air, maka dia bertayammum dan tayammum tersebut boleh digunakan untuk sholat walaupun beberapa kali sholat, selama dia tidak melakukan pembatal wudu dan selama tidak ada air. Wallahu a'lamu bis-shawab. Setelah itu kita memasuki bab yang baru. Dan ini adalah merupakan bab yang terakhir dari Kitabu At-Taharah. Setelah itu kita masuki Kitabu Shalah sebagai kitab yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, babul hayd. Bab al-hayd. Al-hayd, dengan penyebutan al-hayd, kita telah mengetahui bahwa pembahasan terakhir ini terkhusus membahas tentang satu jenis di antara dua jenis manusia, yaitu jenis al-untha, kaum Hawa, para wanita. Hal ini disebabkan karena al-hayd tidak dialami oleh laki-laki dari Banu Adam. Yang mengalaminya adalah para wanita. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala mereka berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Malaki anufisti? Ada apa denganmu? Apakah kamu dalam keadaan haid?" Maka kata Aisyah, "Na'am." Beliau dalam keadaan haid. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam." Sesungguhnya perkara ini, perkara haid ini adalah merupakan sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap wanita-wanita dari anak cucu Adam. Sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi sunnatullah mereka mengalami hal yang demikian. Bahkan seorang wanita yang tidak mengalami al-haid di masa dia telah dalam usia yang semestinya dia mulai masa haid, menunjukkan ada kelainan. Ya, menunjukkan ada kelainan keluar dari yang biasanya. Sebab ini adalah perkara yang sudah berjalan semenjak dahulu, bahkan semenjak Hawa alaihissalam diturunkan dari syurga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Ibnul Munzir dengan sanad yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, "Inna ibtida' al-hayd kanat 'ala Hawa mundu an uhbitat min al-jannati aw ba'da an uhbitat min al-jannati." Sesungguhnya permulaan haid itu dimulai dari Hawa alaihissalam setelah beliau diturunkan dari syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kemaksiatan mereka lakukan sebagaimana yang kita telah ketahui bersama. Kemudian setelah itu di zaman Bani Israel terus berjalan keadaan para wanita demikian hingga pada zaman Bani Israel, maka para wanita pada waktu itu mereka telah mengalami masa haid tapi masih sedikit. Jadi semenjak zaman Hawa hingga zaman Bani Israel, para wanita tetap dalam keadaan haid dalam masa-masa tertentu mereka, akan tetapi masih tidak diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun rajin untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, bahkan menyaingi para lelaki untuk mendatangi tempat-tempat ibadah di zaman Bani Israel tersebut. Akhirnya mereka berbangga diri, ya, terhadap laki-laki, bahwa mereka pun bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Bahkan mereka bisa lebih rutin daripada laki-laki. Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menetapkan untuk memperbanyak keadaan mereka dalam keadaan haid dalam setiap bulannya, sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan mereka haid lebih banyak dari sebelumnya. Dan ini disebutkan oleh Abdul Razzaq Ibn Hammam bin Nafi' dalam musannafnya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan sanadnya disahihkan pula oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, dan begitu seterusnya sampai pada zaman kita dan sampai seterusnya. Para wanita adalah merupakan ketetapan yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengalami masa al-haid tersebut. Al-haid ini berasal dari kata hadha yahidu, haidan, yang artinya sala yasilu, as-sayalan, aliran ya, mengalir. Nah, dan secara istilah darah haid adalah merupakan darah yang keluar dari bahagian depan wanita pada hari-hari yang telah ditentukan, ayyam ma'lumah, dan sudah menjadi kebiasaannya keluar pada setiap bulannya misalnya. Dan ini sifatnya secara rutin. Nah, dan berbeda keadaan para wanita. Terkadang di kalangan para wanita ada yang haid dalam sebulan 5 hari, atau ada yang 4 hari, atau ada yang 6 hari dan 7 hari, atau ada yang lebih. Namun secara ghalibiyatun nisa, mayoritas dari kalangan para wanita 6 hari atau 7 hari. Ini yang kebanyakannya. Dan di sana ada darah-darah yang lain yang juga nanti insyaallah taala sangat erat pembahasannya dengan permasalahan al-haid an-nifas tersebut. Ya. Seperti darah haid yang telah kita sebutkan, di sana ada pula darah yang disebut dengan darah istihadhah. Ya. Dan berbeda dari sisi keadaan darah tersebut, darah haid dengan darah istihadhah, dan dari sisi hukum-hukumnya. Adapun darah haid adalah merupakan darah secara tabiah, memang sudah biasanya keluar demikian, bukan disebabkan karena penyakit, tapi sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, darah istihadhah, ini darah yang keluar juga dari kalangan para wanita yang disebabkan karena ada urat yang bocor. Nah, ya, ibaratnya seperti pipa PDAM, kalau ada yang bocor kan muncrat. Nah, ini ada urat yang bocor, namanya adil, ya, dinamakan urat tersebut al-adil. Mungkin dari kedokteran mereka lebih memahami tentang hal tersebut. Sehingga dari sini nampak asalnya saya sudah berbeda. Ya. Sudah berbeda. Kalau darah haid adalah merupakan darah tabiah yang keluar dari qa'ru rahibil mar'ah, dari sumber rahim seorang wanita. Nah, sumber. Oleh karena itu, kebanyakan wanita yang dalam keadaan hamil tidak haid. Ya, kecuali mungkin ya ada yang ganjil dari mereka. Namun kebanyakannya mereka tidak haid. Nah, sebab ketika mereka menumbuhkan janin, ya, dalam kandungannya, maka janin ini menjadikan makanan tersebut dari darah tersebut. Nah, mengkonsumsi darah tersebut. Lalu kemudian setelah itu, tatkala janin ini telah keluar dan seorang ibu telah melahirkan anaknya, maka darah itu Allah Subhanahu wa taala merubahnya, ya, dengan keagungannya dan kemuliaannya, menjadikan darah itu menjadi ASI, air susu ibu, yang kemudian pun dimanfaatkan oleh anak tersebut. Walhasil ikhwan fil din azakumullah, ini adalah darah haid yang berbeda tempat keluarnya dengan darah istihadhah, yang istihadhah asalnya adalah penyakit. Yang apabila seorang wanita mengalami masa istihadhah, maka darah itu akan terus menerus, tidak berhenti. Ya. Bahkan di kalangan para sahabiat wanita di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan disebutkan nanti, ada yang istihadhah selama 7 tahun lamanya. Nah, 7 tahun lamanya Ummu Habibah ustuhidhat sab'a sinin. Haid istihadhah selama 7 tahun. Tidak pernah berhenti. Nah, ini disebabkan karena urat yang bocor tersebut. Apabila dia telah sembuh, maka berhenti dengan sendirinya. Dan dia hanya mengalami masa haid dan tidak mengalami masa istihadhah. Jadi istihadhah ini terkadang terjadi, ya, dan tidak secara umum dari kalangan para wanita. Di kalangan para wanita ada yang mengalaminya. Dan di sana ada darah yang ketiga, namanya darah an-nifas, damun nifas. Dan darah an-nifas ini berkenaan tentang kelahiran. Apabila seorang ibu melahirkan anaknya, maka darah yang keluar bersama dengan melahirkan seorang anak, maka darah itulah yang disebut dengan darah an-nifas. Dan terkadang sebelum anak keluar, sudah mengeluarkan darah sehari atau dua hari sebelumnya, yang disertai dengan at-talq. Ya. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita sebutkan pembahasan an-nifas tersebut di akhir hadis yang akan disebutkan nanti. Walhasil inilah tiga darah yang masyhur yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa pembahasan ini adalah pembahasan khusus masalah wanita. Tapi bukan berarti laki-laki tidak boleh mengerti. Boleh bagi mereka untuk mengerti, bahkan mungkin wajib bagi mereka untuk mengenalinya. Bagaimana mereka akan mengajarkan istrinya, bagaimana mereka akan mendidik anak-anaknya yang mungkin suatu saat mereka dalam keadaan kebingungan, apa yang harus mereka lakukan tatkala mereka menghadapi yang seperti ini. Oleh karena itu, mereka hendaklah mempelajari yang demikian ini untuk mengajarkan pada keluarganya dari kalangan para wanita. Ya, dan tentunya dalam masalah ini wanita lebih memahami tentang kondisi mereka, kapan mereka haid dan kapan mereka istihadhah. Sehingga sebagian dari kalangan para ulama salaf seperti Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau apabila ditanya tentang masalah al-haid, kata beliau, an-nisa'u ala, para wanita lebih tahu, para wanita lebih mengerti. Nah, dan ikhwan fiddin azakumullah, sebagian para ulama memandang bahwa pembahasan haid ini pembahasan yang rumit sekali. Ya. Sampai diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa aku tidak memahami pembahasan haid kecuali setelah 8 tahun. Subhanallah. Repot sekali. Terlalu banyak at-tafri'at, cabang-cabang dalam masalah ini. Disebabkan karena berbedanya keadaan para wanita. Ya. Belum lagi ada satu permasalahan yang kadang terjadi di kalangan sebagian para wanita. Masalah yang sangat rumit untuk mereka pecahkan. Makanya dinamakan permasalahan itu masalah al-mutahayyirah. Permasalahan mutahayyirah. Ya. Dinamakan permasalahan mutahayyirah, mutahayyirah itu artinya menjadikan orang itu bingung. Nah, dinamakan mutahayyirah karena para ulama menjadi bingung karena munculnya masalah ini. Dalam masalah hal haid. Naam. Walhasil, namun sebagian dari kalangan para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan insyaallah tidak sulit seperti apa yang disangka. Apabila seorang mengetahui kawaid dalam masalah ini dan mengetahui hadis-hadis dan bisa memilah mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih dalam masalah ini, insyaallah taala bisa dijadikan atau bisa kita menemukan jalan keluar dari berbagai macam problem yang dialami oleh para wanita. Jadi saya harapkan pada ikhwan, jangan mengantuk ketika kita membahas masalah ini. Karena kelihatan terjadi perbedaan cuaca ini. Ketika kita membahas dahulu masalah tayammu, masalah mandi, masya Allah, semangat. Ketika masuk babul haid, pada loyo kelihatannya. Nah, tayyib, kita masuki hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Fatimah binta Abi Hubaysin, bahwa Fatimah bintu Abi Hubays, salah seorang sahabiyah yang pernah dinikahi oleh Abdullah bin Jahsy. Ayahnya bernama Qais ibnul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau salah seorang wanita yang dikenal di zaman Rasulullah SAW, wanita yang mengalami masa istihadah. Karena di sana ada beberapa para wanita yang masyhur, mereka istihadah. Di antaranya Fatimah bintu Abi Hubaysh. Di sana juga ada Hamnah bintu Jahsh. Di sana ada Ummu Habibah bintu Jahsh, istri dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhumah. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengalami masa istihadah, Saudah bintu Zam'ah pernah mengalami istihadah, dan yang lainnya dari para sahabiyat yang diketahui bahwa mereka istihadah. Fatimah bintu Abi Hubaysh kanat tustahadu, adalah beliau mengalami masa istihadah. Ya, jadi bukan haid, istihadah. Telah kita sebutkan istihadah adalah penyakit disebabkan karena ada urat yang bocor, yang disebut al-adil. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala Fatimah bintu Abi Hubaysh ini dalam keadaan istihadah, maka dia pun datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena darahnya yang tidak berhenti. Nah, ya tidak mungkin dia tidak melaksanakan salat. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Inna damal haidhi damun aswadu yu'rafu." Sesungguhnya darah haid itu darah yang hitam, yang diketahui. Para wanita lebih mengetahui dalam hal ini. Naam. Maka dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara darah haid dan darah istihadah dari sisi warna. Bahwa darah al-haid itu hitam. Nah, karena kotor. Nah. Ya. Sedangkan darah istihadah tidak, merah. Darah segar. Ini perbedaan yang pertama. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan perbedaan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa darah al-haid itu memiliki bau yang kurang enak. Ya. Sedangkan darah istihadah tidak. Tidak memiliki bau seperti bau yang dimiliki oleh darah al-haid. Perbedaan yang ketiga, darah al-haid itu apa ya? Kental, tebal. Nah, sedangkan darah istihadah tidak, sama seperti darah segar biasa. Maka ini perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Ada sebagian dari kalangan al-mutaakhirun, orang-orang terbelakang, ya, mereka membedakan pula, wallahu alam tentang kebenarannya, bahwa darah haid tidak bisa membeku. Berbeda dengan darah al-istihadah bisa membeku. Tapi kalau darah haid tidak bisa membeku apabila dia sudah keluar. Wallahu alam akan kebenaran yang jelas disebutkan oleh sebagian mereka. Nah, maka dari sini menunjukkan adanya perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Lalu kata Rasulullah SAW, fa idza kana dzalika, maka apabila yang demikian itu, kalau memang itu darah haid, Fa'amsiki anis sholat. Maka hendaklah kamu menahan dirimu dari sholat. Karena kamu tidak boleh sholat. Seorang wanita yang dalam keadaan haid tidak boleh sholat. Nah, maka dari sini menunjukkan terjadinya perbedaan antara seorang yang dalam keadaan tahirah, yang dalam keadaan suci, dan seorang yang dalam keadaan haid dari sisi ahkam. Sebab seorang dalam keadaan haid pada dirinya ada adha, darah itu kan adha. Nah, kul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Nah, sehingga seorang wanita yang dalam keadaan haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk tawaf di Ka'bah apabila dia sedang ihram menunaikan ibadah haji. Dan tidak diperbolehkan bagi dia untuk disetubuhi. Ya. Dan tidak diperbolehkan bagi wanita tersebut yang dalam keadaan haid untuk ditolak oleh suaminya. Nah, bahkan termasuk tolak yang diharamkan. Para ulama mengatakan tolak bid'ah. Apabila seorang suami mentolak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid. Maka ini beberapa hukum yang berkenaan tentang seorang wanita yang dalam keadaan haid. Nah, namun apabila dia tidak sholat dan tidak ada kewajiban bagi dia apabila dia dalam keadaan suci untuk mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa dia tidak berpuasa, tapi ketika dia dalam keadaan suci dia wajib untuk mengqadha, mengganti puasanya. Nah, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Apabila ternyata bukan darah haid, ya, lain, bukan darah yang diketahui bahwa itu adalah darah haid yang hitam, maka berwuduklah kamu dan tetaplah kamu mengerjakan sholat. Yani kalau darah yang keluar itu adalah darah istihadhah, maka apabila seorang wanita mengalami istihadhah, maka hukumnya sama dengan hukum wanita yang dalam keadaan suci, tidak ada perbedaan. Ya. Sebab itu penyakit. Bukan seperti darah haid. Kalau darah haid tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kalau darah istihadhah, seorang wanita mengalami istihadhah, maka boleh bagi dia untuk sholat, bahkan wajib. Dan wajib bagi dia untuk berpuasa. Ya. Dan boleh bagi dia untuk tawaf. Dan boleh bagi dia untuk didatangi suaminya bersetubuh. Boleh. Dan boleh bagi dia untuk ditolak. Sebab kedudukannya sama seperti wanita yang suci. Boleh bagi dia baca, menyentuh mushaf Al-Quran Al-Karim. Sedangkan wanita yang dalam keadaan haid tidak boleh menyentuh Al-Mushaf dengan tanpa batas. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan hukum di antara keduanya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa shahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wastankarahu Abu Hatim, dan diingkari hadis ini oleh Abu Hatim. Abu Hatim mengatakan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Disebutkan oleh pengarang kitab Subulus Salam, pensyarah Bulughul Maram ini, bahwa Abu Dawud juga melemahkan hadis ini. Karena hadis ini berasal dari jalan Muhammad bin Abi Adi, dari Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair. Dalam sebahagian riwayat disebutkan riwayat ini dari Fatimah bintu Abi Hubaysh, tanpa menyebutkan Aisyah. Kalau disebutkan dalam riwayat ini dengan ada tambahan Aisyah. Nah, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan penyebutan Aisyah. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ahad wal-Mathani, demikian pula Al-Baihaqi beliau nukilkan dalam As-Sunan Al-Kubra, bahwa Muhammad bin Abi Adi meriwayatkan hadis ini dua kali. Pada awalnya beliau meriwayatkan hadis ini dari kitabnya, ya, dari kitabnya. Ketika dia meriwayatkan dari kitabnya, dia menyebutkan riwayat ini dari Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dari Ibnu Shihab Az-Zuhri, dari Urwah Ibnu Zubair, dari Fatimah. Tidak menyebutkan Aisyah. Tidak menyebutkan Aisyah. Lalu setelah itu berikutnya, beliau membaca hadis ini sekali lagi, tapi dari hafalan, bukan dari kitab. Dari hafalan. Ya, ketika dia membaca hadis dari hafalannya, beliau meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dari Ibnu Shihab, dari Urwah Ibnu Zubair, dari Aisyah. Lalu menceritakan tentang Fatimah bintu Abi Hubaysh. Walhasil yang menjadi pengingkaran para ulama terhadap hadis ini adalah perawi yang bernama Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Apalagi dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Naam. Kata Abu Hatim ketika beliau ditanya, lam yutaba Muhammad bin Amr bin Al-Qamah fi hadhihi ziyah fi hadhihi riwayah wa huwa munkar. Bahwa tidak ada yang mengikuti Muhammad bin Amr bin Al-Qamah dalam meriwayatkan hadis ini, dan dia adalah seorang perawi yang munkar. Samping itu, Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini dibicarakan oleh sebagian para ulama, terjadi khilaf apakah hadisnya boleh dihasankan ataukah hadisnya itu dilemahkan. Nah, banyak dari kalangan para ulama yang melemahkan Muhammad bin Amr bin Al-Qamah ini. Ya, apalagi kalau tidak ada yang mengikuti dia dalam meriwayatkan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini hanya Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, yang menyebutkan bahwa darah haid itu adalah darah yang berwarna hitam yang ma'ruf. Sehingga apabila seorang wanita dalam keadaan istihadhah, maka dia harus membedakan, ya, mana darah haid dan mana darah istihadhah untuk menentukan kapan hari haidnya dan kapan hari istihadahnya. Ini bertentangan dengan riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tidak disebutkan tentang membedakan darah. Tapi yang ada adalah melihat hari-hari sebelumnya. Melihat hari-hari sebelumnya. Kalau misalnya ada seorang wanita, kebiasaan dia haid dalam setiap bulan 6 hari atau 7 hari. Lalu pada tahun-tahun yang berikutnya setelah dia mengalami masa haid tersebut, tidak pernah mengalami masa istihadhah, tiba-tiba dia terkena istihadhah. Nah, sehingga darahnya itu terus keluar. Nah, darahnya terus keluar. Nah, dalam hal ini, bagaimana cara membedakan wanita ini haidnya dan ini istihadhahnya? Kalau kita mengamalkan hadis ini, berarti kembali kepada apa? Perbedaan warna darah. Nah, tapi kalau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, insyaallah nanti akan disebutkan, tidak kembali kepada perbedaan warna darah, tapi kembali kepada kebiasaan yang sebelumnya. Ya, wanita tersebut kebiasaannya dahulu haidnya 6 hari. Maka ditetapkan bahwa 6 hari itu dia mengalami masa haid. Masuk hari yang ketujuh, itu istihadhah. Masuk hari yang ketujuh, itu istihadhah. 6 hari atau 7 hari, maka dia menetapkan haidnya 7 hari. Masuk hari yang ke-8, itu istihadhah. Berubah warna darah ataukah tidak? Nah, dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullahu taala, ada perincian, ya, tentang pengklasifikasian keadaan para wanita tersebut tatkala mereka mengalami masa istihadhah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya dalam menyebutkan hukum-hukum wanita yang mengalami masa istihadhah, bagaimana cara membedakan antara kedua keadaan tersebut, yaitu dalam keadaan haid yang dia tidak dalam keadaan suci ataukah keadaan sucinya dan dia mengalami masa istihadhah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan kita mampu untuk memahaminya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.